Lil Salmonella, Lil Mamat, let's go. Ya. Anjing-anjing. Gua siapa? Gua bukan anak orang kaya. Gua gak makan kalau gua gak kerja. Irfan bajingan, Ratna anjing. Ratna sudah lupa sama gua. Ya, gua mentang-mentang anak kepala desa. Irfan anjing, gua ditikung satu kata Ratna kontong. Kepala pusing, sange anjing, betul.